the fifth question. The Buddha teaching mentioned about anatta or non-self. In relation to this, why we still feel hurt when our body is hit? If it is atta, why we can't tell the body to be healthy when we are sick? Why then we can die? Ajaran Sang Buddha ada disebutkan ada diajarkan tentang anatta. Sehubungan dengan ini, mengapa kita masih merasa tersakiti ketika badan kita dipukul? Kalau itu adalah atta, mengapa kita tidak bisa memerintahkan badan kita menjadi sehat ketika kita berada dalam keadaan sakit? Mengapa kita juga bisa mati? Do you understand what is ananda? Apakah kalian memahami? Such question, you should understand first about ananda. Apakah kalian memahami paham Buddhis tentang anatta? Kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan seperti ini, kalian pertama-tama seyogianya memahami dulu apa yang disebut dengan sebagai anatta. Is homesick ada or another? Apakah homesick juga suatu anatta yang lain? How do you think? Bagaimana pikiran kalian? According to Buddha's teaching, you should try to understand anatta. Briefly, there are two types of anatta. Number one, anatta is pramada. Pramada, this is pramada is in short, brief, in brief meaning, creator, who create the world, this is called pramada. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha, kita perlu memahami ada dua tafsiran pemahaman terhadap atta ini, terhadap apa atta ini. Yang pertama dalam tingkatan paramattha. Jadi secara ringkas bisa dikatakan atta ini adalah pencipta. Another ada is jiwa ada. What is jiwa ada? Many tetias. Tetias means the persons who have another religion outside Buddhism. They are called tetias. They believe there is permanent ada in our body. Atta yang kedua disebut sebagai jiwa atta. Pandangan tentang jiwa atta ini terutama banyak dianut oleh penganut yang disebut sebagai titiya. Di dalam istilah Buddhis yang disebut sebagai titiya itu biasanya disebut sebagai ajaran di luar ajaran Buddha. Jadi jiwa atta ini mempercayai adanya suatu jiwa atau atta yang kekal. About jiwa atta, there are two views. One view is Ocheda Deity, annihilation. Annihilation view. After death, that atta ceases completely without remainder. They believe in this way. Pandangan terhadap jiwa atta ini pun ada terdiri dari dua pandangan. Yang pertama adalah Ucheda Dici, Uccheda, Dici, atau biasanya kalau menggunakan istilah barat itu disebut annihilasionisme. Ya. Jadi apa? Mempercayai ada musnahnya atta setelah kematian. Another adagio is satsaka deity. Pamini ada. They believe inside body there is ada. That ada never die. Changing from one life to another, one exists through another. Never die. They are, this ada is pamini. Such type of wrong view is called satsaka deity. Pandangan yang kedua disebut sebagai sasata diti, yaitu mempercayai adanya suatu atta yang permanen. Jadi apabila seseorang sudah meninggal, attanya itu akan tetap eksis, akan tetap ada. Jadi pandangan tentang bahwa atta yang tidak mati-mati ini, yang kekal, yang ada terus ini disebut sebagai sasata diti. Buddha rejects these two types of ada. Two types of ada means number one, parama ada. Number two, jiwa ada. Number one, parama ada is creator. Number two, jiwa ada is permanent ada self inside the body. Jadi ada dua jenis ata, yaitu yang pertama adalah parama ata, yaitu maksudnya adalah adanya suatu pencipta. Kemudian yang kedua adalah jiwa atta, yaitu mempercayai adanya atta yang permanen. When Buddha teaches another doctrine, first he try to let disciples understand four noble truths. Ketika Sang Buddha mengajarkan anatta kepada siswa beliau, beliau berusaha untuk membuat siswanya pertama-tama memahami dulu empat kebenaran Arya. Number one noble truth is the noble truth of suffering, dukkha, sicca. Kebenaran yang pertama adalah dukkha sacca, kebenaran tentang dukkha, tentang penderitaan. Five clinging aggregates are dukkha sacca. Pancakanda adalah lima kumpulan kemelekatan, atau pancakanda itu merupakan kebenaran penderitaan. They are the clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. Altogether, there are five clinging aggregates. Jadi kelima himpunan kemelekatan itu, atau yang biasanya kita kenal sebagai pancakanda itu, yang pertama adalah himpunan kemelekatan jasmani. Kemudian yang kedua atau adalah agregat atau himpunan kemelekatan vedana atau perasaan. Kemudian yang ketiga adalah himpunan kemelekatan persepsi atau sanya. Kemudian yang keempat adalah gugus kemelekatan bentuk-bentuk batin atau bentuk-bentuk batin atau sangkara. Kemudian yang kelima adalah gugus kemelekatan kesadaran atau winyana. The clinging aggregate of materiality is materiality. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the aggregate of consciousness. These four mental aggregates are called mentality. Altogether, if we say in other words, five aggregates are materiality and mentality only. Gugus kemelekatan jasmani biasanya disebut juga fenomena materi. Kemudian gugus kemelekatan perasaan, gugus kemelekatan persepsi atau sanya, gugus kemelekatan sangkara atau bentuk-bentuk batin, kemudian gugus kemelekatan kesadaran, keempatnya disebut sebagai fenomena mental. Jadi pada dasarnya lima gugus kemelekatan itu boleh kita ringkas sebagai fenomena materi dan fenomena mental. A disciple who wants to understand in the right way the Ananda doctrine, first he must try to understand this ultimate materiality and mentality by his own direct knowledge. Apabila seorang siswa ingin memahami anatta secara benar, maka pertama-tama dia harus mampu untuk melihat dan mengalami sendiri atau menyaksikan sendiri fenomena materi dan fenomena mental itu. Last week, I had partially explained about materiality based on four elements meditation. Minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan sebagian fenomena materi yang berdasarkan latihan meditasi empat unsur. If you practice four elements meditation systematically, one day you can see small subatomic particles called kalabas. Again, if you analyze those kalabas, you can see ultimate materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, life faculty, transparency, or sense-determining materiality, or heart base, etc. Apabila kalian bisa berlatih meditasi empat unsur secara sistematis, maka pada akhirnya kalian nantinya akan mampu untuk melihat suatu partikel-partikel subatomik yang disebut sebagai kalapa. Kemudian apabila kalian menganalisis terhadap kalapa-kalapa tersebut, kalian nantinya akan melihat fenomena materi yang paling hakiki, yaitu kalian akan mampu melihat empat unsur, melihat sifat-sifat dari melihat empat unsur itu sendiri, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin. Kalian juga akan mampu melihat zat-zat transparan atau zat-zat bening. Kemudian kalian juga akan mampu untuk melihat landasan hati atau hadaya watu, akan mampu melihat warna, melihat bau, dan melihat sari, nutrisi, dan lain sebagainya. Ultimately, if you can see subatomic small particles called kalabas, these kalabas are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. If you can analyze those kalabas, inside each kalaba, there are materialities such as earth element, etc. Those are ultimate materiality. As soon as these ultimate materialities in each kalapa, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are nature impermanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are suffering dukkha. But there is another one. This is another. Inside those ultimate materiality in each kalapa, there is no permanent adha, permanent self. Because if it is permanent, it will not perish away after rising. But as soon as they rise, they pass away very, very quickly. So they are another. First, you should try to see this another doctrine. Jadi pada saat kalian sudah mampu untuk melihat kalapa, namun sesungguhnya kalapa ini bukanlah fenomena materi yang paling hakiki. Kalian perlu menganalisanya lebih lanjut untuk melihat fenomena materi yang paling hakiki dengan berusaha untuk melihat empat unsur dan lain sebagainya. Pada saat kalian berusaha untuk melihat fenomena materi yang paling hakiki yang ada di dalam kalapa-kalapa tersebut, maka kalian akan mampu melihat timbul tenggelamnya atau muncul lenyapnya fenomena materi tersebut secara cepat. Pada saat itu kalian akan melihat ketidakkekalan, akan mampu melihat anicca. Kemudian karena melihat anicca ini, lantas kalian menjadi tertekan sehingga mampu untuk melihat dukkha dan anatta. Dan kalapa-kalapa ini atau fenomena materi yang paling hakiki ini karena muncul dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dengan melihat fenomena-fenomena ini, kita akan mampu memahami anatta. Dan inilah persepsi terhadap anatta yang perlu kalian miliki. Inside materiality, there is no permanent adha. All materialities are anatta, no self. Because they, as soon as they arise, they perish away. There is no permanent adha in materiality. Jadi di dalam fenomena materi ini, kita tidak akan menemukan satu atta pun. Oleh karena itu bersifat anatta. Karena fenomena-fenomena materi ini begitu muncul akan langsung lenyap dengan cepatnya. In the same way, you should try to discern ultimate mentality by your own direct knowledge. If you can see ultimate mentality, then at that time also you can understand. These ultimate mentalities also, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are anicca, impermanent, suffering, dukkha, and anatta, no self. Dengan cara yang sama, kalian seyogianya melihat dan mengalami sendiri melihat atau menyaksikan sendiri fenomena mental yang paling hakiki, fenomena batin yang paling hakiki. Kalian nanti akan melihat bahwa fenomena-fenomena batin ini akan muncul dan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu bersifat anicca, dukkha, dan anatta. Ultimate materiality as well as ultimate mentality, there are no permanent adha, permanent self, according to Tekiya's view. This adha view is not Buddhist view. This is Tekiya view. Tekiya is the outside our Buddha's religion. The people who believe in other religions, they are called Tetiya. So this is Tetiya's view only. Jadi menurut ajaran Buddha, Di dalam fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki ini, sesungguhnya tidak ada suatu atta yang kekal. Atta yang kekal ini hanya dikenal oleh, dipercayai oleh mereka yang menganut ajaran Titiya, yaitu ajaran yang dibuat di luar ajaran Buddha. Ajaran Titiya ini meyakini adanya suatu atta yang kekal. Again, you must also try to discern the noble truth of the origin of suffering. This is second noble truth. If you want to understand the noble truth of the origin of suffering, you must try to understand the dependent origination by your own direct knowledge. Kemudian kalian perlu juga menyelidiki, perlu juga mengalami, melihat sendiri, menyaksikan samudaya sacca, yaitu kebenaran tentang asal muasal dukkha. Kemampuan untuk melihat asal muasal dukkha ini perlu kalian kembangkan melalui melihat hubungan yang saling bergantung atau paticca samupada. Jadi kalian harus memahami paticca samupada, barulah kalian mampu melihat asal muasal dukkha ini. If we summarize the dependent origination, there are causes and effects only. Apabila kita meringkas ajaran yang terkandung di dalam paticca samupada ini, maka kita bisa mengatakan paticca samupada pada dasarnya adalah suatu hubungan sebab dan akibat. Again, if we summarize causes, there are five causes. Number one, avijja, ignorance. Number two, tanha, craving. Number three, upadana, kelingai. Number four, sankhara, wholesome and or unwholesome volitional formations, and kamma, the kamma potentiality of those formations. Altogether, there are five causes. Ignorance. Kemudian, jadi tadi dikatakan bahwa pada dasarnya paticca samupada itu adalah suatu hubungan sebab akibat. Sebabnya itu ada lima, yaitu yang pertama adalah avijja atau ketidaktahuan, kemudian tanha atau biasanya diterjemahkan sebagai keinginan, nafsu, keinginan atau rasa haus atau rasa damba yang menggebu-gebu, kemudian upadana. Upadana adalah kemelekatan. Kemudian yang keempat adalah sangkara atau keinginan atau niat. Ini bisa terdiri dari yang bersifat kusala maupun bersifat akusala. Kemudian kamma yang dimana merupakan potensi yang ada, potensi yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. If you can visit to the past life, you can directly see these five past causes. Do you want to visit to your past life? Apabila kita mampu melihat kelahiran lampau kita, kita mampu mengunjungi kembali, melihat kembali kelahiran lampau kita, maka kita akan melihat kelima hal tersebut di atas. Kalian apakah mau melihat kelahiran lampau kalian? If you want to understand the Ananda doctrine by your direct knowledge, you must try to visit to your past life. Just questioning is not enough. Apabila kalian ingin memahami anatta dengan baik, maka kalian perlu mengunjungi kembali kelahiran lampau kalian. dan apa tidak cukup dengan mengajukan pertanyaan tentang anatta saja. There are also five effects. There are number one, vinyana consciousness. Number two, nama rupa mentality and materiality. Number three, salayana six bases. Number four, bhasa contact. And number five, vrana feeling. Altogether, there are five effects. Kemudian tadi sudah disebutkan sebelumnya sudah disebutkan tadi ada lima sebab. Nah sekarang ada lima juga akibat, yaitu yang pertama adalah winyana atau kesadaran, kemudian nama rupa yaitu jasmani dan mental, kemudian salayatana yaitu enam landasan indriawi, kemudian bhasa atau kontak, dan kelima wedana atau perasaan. These five effects are, in other words, they are one part of five clinging aggregates, the noble truth of suffering, dukkha, sejja. Kelima akibat ini, dengan kata lain, juga merupakan lima gugus kemelekatan. Jadi itu merupakan lima gugus kemelekatan. Five causes are the noble truth of the origin of suffering, semburiya sejak. Jadi lima sebab itu adalah itu diliput tercakup dalam samudaya saja atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. Kemudian lima akibat itu merupakan dukkha sacca atau kebenaran tentang penderitaan. These two noble truths, the noble truth of the suffering, dukkha sacca, and the noble truth of the origin of suffering, samudaya sacca, are the object of vipassana. A meditator must contemplate them as nature, dukkha, and anatta. Kedua, such type of contemplation is called vipassana. Kedua kebenaran tersebut yaitu kebenaran tentang dukkha dan kebenaran tentang asal muasal dukkha. Itu merupakan objek dari meditasi vipassana. Dalam berusaha untuk melihat kedua kebenaran ini, kita perlu melihat sifat ketidakkekalan mereka, sifat dukkha mereka, sifat anatta mereka. Dengan melihat secara demikian, maka itulah yang disebut sebagai vipassana. While teaching the anatta doctrine, the Buddha first teaches these two noble truths and to contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Why? In the divine place, there are only these the two noble truths only. Except these two noble truths, there is nothing. But these two noble truths, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes are nature. Why? As long as they arise, they pass away very, very quickly. So they are nature and permanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are suffering dukkha. There is no permanent anatta in them, so they are anatta, non-self. These two noble truths are the object of vipassana. These two noble truths are, in other words, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. Ultimate materiality and ultimate mentality are dukkha sejja, noble truth of suffering. Their causes are Samuriya Sitya, noble truth of the origin of suffering. These two noble truths are called Sankhara formations. These Sankhara formations are the object of Vipassana. When the Buddha teaches this another doctrine, first he teaches these two noble truths to Anasa by direct knowledge. After that, he teaches to contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Why? As long as they arise, they pass away very, very quickly, so they are anicca and permanent. They are always oppressed by rising and passing away. So they are dukkha and dukkha suffering. In those formations, there is no permanent entity, permanent substance, permanent other. So they are another nature. At that time, a disciple will understand clearly the another doctrine. Jadi pada awalnya, jadi biasanya pada pertama-tama, Sang Buddha akan mengajarkan dua kebenaran yang pertama, yaitu dukkha saccha sama samudaya saccha. Pada dasarnya, jadi kedua kebenaran ini merupakan objek dari vipassana. Kemudian juga secara ringkas boleh dikatakan itu merupakan fenomena mental dan fenomena materi. Dengan melihat fenomena mental dan fenomena materi, maka seseorang akan memahami anatta. Karena fenomena-fenomena ini setelah muncul akan lenyap dengan sekejap, akan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu, dari sana kita bisa memahami tiada suatu atta yang permanen, tiada suatu atta yang kekal. Dengan kata lain, kita akan memahami anatta. Kemudian dari pemahaman terhadap anatta, seseorang akan mengalami merasa tertekan, dan itu yang disebut sebagai dukkha. Dan selanjutnya akan dia akan melihat anicca dulu, kemudian melihat dukkha, kemudian melihat anatta. Jadi tiada suatu atta yang permanen. Karena dia melihat bahwa fenomena materi dan fenomena mental itu sesungguhnya anicca. Jadi mengalami perubahan. Again, and then he will also understand there is no pramada creator. Because he directly can see by his own direct knowledge. Past causes produce present effects. Present causes will produce future effects. Because he thoroughly practices divine origination by his own direct knowledge. Demikian pula, dengan melihat fenomena-fenomena ini, dia akan memahami bahwa tiada suatu pencipta. Karena dia bisa melihat langsung, bisa mengalami fenomena-fenomena ini, dan dia memahami bahwa sebab lampau akan menghasilkan akibat pada saat ini. Sebab saat ini akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Sehingga dengan cara demikian nantinya dia akan melihat bahwa di dalam berbagai proses itu tiada suatu pencipta. In this case, another question. In relation to this, why we still feel hurt when our body is hit? This is his question. Jadi dalam hubungan ini, mengapa kita masih merasa terluka apabila badan kita dipukul? I also want to do you one question. When you have homesick? I'm trying to cure this homesick disease, but I cannot cure. many leaders, do they come? They tell me many reasons, and they go back to their home. Sehubungan ini saya juga ingin bertanya kepada kalian, mengapa kalian bisa mempunyai homesick? Jadi banyak meditator mereka datang kepada saya, ya, mengatakan dengan mengajukan berbagai alasan, mengatakan mereka mau pulang. Jadi saya juga mengalami kesulitan untuk bagaimana menyembuhkan atau mengobati homesick ini. In this case, I want to relate one story mentioned in Mahasatipatthana Sutta commentary. In Sri Lanka, there is one famous forest monastery called Chitalapapatta Vihara. Chitala Mountain Forest Monastery. Sehubungan dengan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang didapati di dalam Mahasatipatthana Atthakatha atau kitab ulasan terhadap Mahasatipatthana Sutta. Di Sri Lanka ada sebuah wihara yang bernama Chitalapapatta.